السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ومولانا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يعني أرمتي دوان فضلت مجلس Ahli jawatan kuasa Masjid Al-Azim, para imam, para bilal, para ustaz, muslimin dan muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan pertolongannya dapat sekali lagi kita meneruskan program-program agama sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini di Masjid Al-Azim kita ada satu hari program. Dan sebagaimana yang dimaklumkan, slot saya ni menjawab soalan sahaja. Bukan tazkirah. Dan kita mohon maaf kerana terlewat 7 minit daripada 12:30 sebagaimana yang dijanjikan. Baik, kita terus kepada soalan. Soalan yang pertama, mengapa dalam solat zuhur dan asar bacaan 2 rakaat pertama tidak kuat dan solat subuh, maghrib dan isyak kuat? Tolong jelaskan. Ditanya kenapa semayang asar, semayang zuhur baca pelan, semayang maghrib, semayang isyak, semayang subuh baca kuat. Rasulullah SAW kata dalam hadis yang selalu kita dengar, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadis ini diucapkan kepada para sahabat. Wahai sahabat-sahabatku, hendaklah kamu semayang sebagaimana yang kamu lihat aku semayang. Kita ni bukan sahabat tak dang dengan Rasulullah. Maka ulama-ulama menterjemahkan makna sebagaimana kamu melihat itu, iaitu kama alimtumuni, sebagaimana yang kamu ketahui. Kita tak tengok Nabi semayang, sahabat tengok. Kita tahu Nabi semayang, tapi tak tengok tahu kok mana daripada hadis yang dihafal oleh para sahabat. Maka hadis-hadis yang datang kat kita ni, Rasulullah semayang baca perlahan, semayang zuhur dengan asar, maghrib, isyak dengan subuh baca kuat. Jadi bila kita tahu Nabi baca perlahan subuh, asar dengan zuhur, kita pun ikutlah. Kerana kita ni ikut Rasulullah, Nabi suruh ikut. Jadi hikmahnya ada macam-macam disebutkan oleh para ulama, tapi dalam hadis tak sebut hikmah. Hadis hanya terang je, Nabi semayang zuhur dan asar baca perlahan, subuh, maghrib dengan isyak baca kuat. Jadi kita walaupun tak tahu hikmah dia yang sebenar, kita ikut Rasulullah SAW. Ada benda ibadah yang kita dapat tahu hikmah dia, dan ada yang kita tak tahu. Yang kita tidak tahu akan diberitahu kepada kita di akhirat nanti. Kenapa bila kita batal wuduk hanya basuh muka, tangan, kepala dengan kaki? Bapa tak basuh lutut? Akhirat tak diketahu. Nah, jadi jawapannya kita ikut Rasulullah SAW. Dalam kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran karangan Imam Nawawi, kalau kita baca terbalik, semayang asar dengan semayang zuhur baca kuat, semayang maghrib, semayang isyak, semayang subuh kita baca perlahan, hukumnya khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Soalan seterusnya. Petikan dialog dalam drama Tahajud Cinta antara ibu dan anak kandung yang baru balik belajar jurusan syariah di Kaira. Ibu tanya kenapa jalan kat kampung ni tak pakai kurdah. Anak jawab tak apa, lama tak ada apa-apa pun. Saya pakai kat sana sebab dah budaya di sana memakai kurdah. Soalan, menggambarkan masyarakat keliru keutamaan memakai kurdah dipandang ringan. Mohon jelaskan hukum memakai kurdah. Soalan seterusnya tentang kurdah. Jadi dalam lakonan cerita Tahajud Cinta ni, dia ni macam-macam cerita. Dia berkait dengan agama, berkait dengan Islam. Sebab apa? Sebab ramai orang nak ke agama. Jadi dalam drama pun dia buat cerita agama. Sebab tu dia buat sekarang ni banyak. Sistem perbankan Islam, makni Islam. Sebab apa dia buat? Sebab orang nak ke Islam. Maka bank orang kafir pun ada. Ada apa benda kaunter Islam. Pasal orang nak ke Islam, dia buat Islam. Drama orang nak ke Islam, dia buat cerita Islam. Tahajud cinta, Tok Imam cinta, macam-macam macam ni. Jadi ikut pandang lah. Kemudian dalam dialog tu dikata, mak dia tanya, guana mu duduk kapung ni pakai purdah? Mu duduk Mesir, tak pakai. Mu duduk Mesir, mu pakai. Jawab anak, sebab di Kaherah, di Mesir, budaya pakai purdah saya pakai lah. Balik sini bukan budaya. Jawapan ni salah. Masalah purdah lain, masalah mengikut budaya tak boleh. Eh? Budaya-budaya ni nombor kediam. Nombor satu, hukum syarak dulu. Dalam masalah muka ni aurat atau tidak, dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Dua-dua ni daripada mujtahid dan fuqaha mazhab Syafi'i. Pendapat yang pertama, iaitu muka wajib ditutup. Itu juga dua pergelangan tangan. Ini yang muktamad dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Eh? Pendapat yang kedua, muka dan dua pergelangan tangan bukan aurat. Kedua-dua ni kita boleh taklid belaka. Tak ada masalah. Eh? Tapi jangan bila kata kita tidak pakai burdah, kita nak tabarruk lebih-lebih. Tak boleh. Tetap hukumnya haram. Kalau tak pakai burdah, eh? Ambil kaul yang kedua, jangan berlebih-lebih. Mulut sampai merah nyala macam anak anjing baru beranak. Tak jadi gitu. Nah, air jatuh siapa ni tebal atas bulu berkelopok mata. Nah, jadi bila gitu jadi fitnah. Nah, jadi dua-dua pendapat ini dalam mazhab Syafi'i berlaku. Dasar balah bab purdah. Dan mana lebih baik? Jawab Syekh Atiyah Saqar, bekas Syekhul Azhar, iaitu menutup lebih baik daripada membuka, istimewa pada akhir zaman ini. Jadi jangan kata budaya. Dah kalau budaya dinu pakai luar pendek, luar pendek lah dinu. Balik sini baru pakai baju kurung. Jadi bukan, kita kena ikut budaya. Eh? Kita kena ikut Quran dan hadis dan pandangan-pandangan para sahabat. Yang pandangan para sahabat ini disalurkan kepada kita, dikumpulkan oleh ulama-ulama mujtahid. Soalan seterusnya. Bila kita sudah siap ambil wuduk, tiba-tiba terkentur dan sebagainya. Adakah batal wuduk kita dan adakah kena wuduk semula? Siapa yang hampir siap tapi tak siap lagi? Eh? Baru nak basuh kaki atau basuh kaki kanan. Tunggu nak basuh kaki kiri, bok, ketuk pula. Jenis berahi ketuk. Batal ke tak wuduk? Ada dua pandangan ulama. Yang pertama, selagi mana kita tak terangkat hadas kita, maka tidak batal. Faham? Pandangan yang kedua, walaupun baru lepas niat je, ketuk, kena niat semula. Nampak? Baru niat, saja tu mengambil wudu, basuh muka, nak basuh tangan, ketuk. Nah, hukumnya batal, kena ambil wudu semula dengan niat yang baru. Pandangan yang pertama tadi, selagi kita tidak habis ambil wudu, selagi kita tidak suci, ataupun selagi itulah tidak lagi kita terkeluar daripada nama berhadas. Jadi kalau ketuk pun tak berhadas dah. Dah batal. Dua-dua pandangan ni juga dalam mazhab Syafi'i. Jangan ikut hak mana? Ikut pilihan masing-masing. Dan yang terbaik, al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar daripada perselisihan dituntut dan sunat. Jadi ambil pandangan yang kedua, batal ambil wuduk semula. Eh? Dia dalam kaul, dalam fatwa ni kita beri yang muktamad. Dalam nak beramal masing-masing, selagi itu pandangan fuqaha, kita senang dengan pandangan itu, kita boleh ikut. Tak sah kepala. Soalan seterusnya, apa hukum orang yang sudah pergi haji tapi masih tak pakai tudung? Ini soalan cari balok. Wujud tak ada doa ISA. Jawabnya, pakai tudung bukan untuk orang yang balik haji. Bukan. Ulama-ulama sebut di dalam kitab-kitab fiqh, hendaklah disuruh anak-anak perempuan itu mula memakai tudung ketika mereka berumur 7 tahun. Bukan 17 atau 57, bukan. Eh? Bermula 7 tahun kerana qiyas dengan suruh semayang. Rasulullah sebut dalam hadis yang selalu kita baca, muru auladakum bisalah wahum abda'us sama'in, al-hadis. Hendaklah kamu suruh anakmu semayang bila mereka umur 7 tahun. 7 tahun tu suruh semayang. Kita 7 tahun sibuk daftar sekolah. Dah 7 tahun lah pergi sibuk nak suruh semayang. Maknanya kalau kita dah suruh dia tak semayang, tak ada masalah. Pasal dia budak-budak 7 tahun tak wajib semayang, wajib suruh je. Maka ulama kiyah dengan semayang lain-lain kewajipan yang fardu ain seperti menutup aurat. Jadi bila umur anak 7 tahun, suruhlah dia tutup aurat. Kalau perempuan pakai tudung, nampak? Dia tak pakai juga tak ada masalah kerana belum balik. Yang wajib bukan pakai, wajib hanya suruh. Nampak? Fadribuhum alaiha, dan hendaklah kamu pukul mereka kalau umur 10 tahun tak mau sembahyang lagi. Balik tak balik pun boleh pukul. Maka umur 10 tahun dah jauh 4 tak mau pakai tudung lagi, boleh pukul pula. Ini kias daripada ulama. Nampak? Ha. Dan besar kok berat menanang. Sebab dia ada orang yang anggap balik haji baru kena pakai tudung. Nah, ha, balik haji baru nak pakai tudung. Berat benar pandangan gini. Tak teruk lagi, pergi haji saja di sana baru pakai tudung, di sini tak payah pakai. Neh, ni lagi bengong. Jadi dia tidak kait dengan haji sah atau tidak. Sebab tu dalam mana-mana kitab fiqh, syarat sah haji hendaklah bila balik ke Malaysia kena terus pakai tudung, tak ada sebut. Jadi walaupun dia balik ni pakai bikini turun kapal terbang, haji ni tetap sah. Faham? Dia tak kait dengan sah haji. Cuma dia kait haji tu mabrur atau tidak. Nah, bak haji ni bukan kita nak haji saja, nak mabrur. Kalau daripada belum dia haji tipu orang, balik pun tipu juga orang, tu bukan mabrur, tu mabrur. Nah. Ha. Kalau belum balik haji dia tak pergi surah masjid, balik ni dia pergi dah surah masjid, tanda mabrur. Kalau dulu cakap pelawak, balik ni tak cakap pelawak dah atau kurang dah, tanda mabrur. Nah. Ha. Maknanya ada kebaikan, perubahan pada diri. Nah, jadi kalau balik haji pun masih mendedahkan aurat, sedangkan mendedahkan aurat ni terang-terang Nabi cerita dalam Isra Mikraj, dibakar dalam api neraka. Nampak? Kalau kena lokak boleh tahan. Tak panas mana? Pagi minum melo dalam lokak. Nah, tengah hari roti, petang makan mie rebus. Nah, tapi dalam neraka. Yang tak pakai tudung, dibakar rambut ni di dalam neraka. Walaupun Perdana Menteri ke, Presiden ke, Queen ke, tak ada kira siapa-siapa. Nah, dalam hukum Allah di akhirat nanti, dia tidak ada pakar. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Berdasarkan situasi politik yang memerlukan sokongan umat Islam dan situasi peperangan seluruh dunia, mana umat Islam diserang? Yang mana satukah yang paling utama dalam konteks jihad? Dia kata hak mana kita nak utamakan dalam konteks jihad. Tengok benda makna jihad. Jihad ni al-jahdu. Maknanya kita bersungguh-sungguh. Bersungguh benda. Cari biti, makan darah. Tak. Bersungguh-sungguh tolong agama. Siapa yang bersungguh tolong agama, dia telah dikira berjihad. Dia bersungguh dengan tulisan, maka dia berjihad dengan tulisan. Dia bersungguh dengan ceramah, dengan mengajar, dia berjihad dengan lidah. Dia bersungguh dengan beri derma pada tabung-tabung perjuangan. Bersungguh, bukan RM1, 5%. Sungguh dia kalau nak beri sumbangan. Nah, maka dia berjihad dengan wang. Bah, makna jihad, al-jahdu, tolong dengan bersungguh. Kalau tolong lebih kurang, tidak dipanggil jihad. Maka jihad yang paling utama, peperangan yang berlaku sekarang di Chechen. Mujahidin Islam beradab dengan peluru-peluru musuh Rusia laknatullah. Itu jihad yang paling tinggi, iaitu jihad dengan darah. Jadi di mana-mana saja ada peperangan orang Islam berperang dengan tentera kafir laknatullah, di situ jihad yang paling utama. Ulama telah menggarihkan macam di Palestin, nampak negeri-negeri jiran wajib berperang menyerang Israel sekarang ini. Syria, Jordan, apa benda ni, Lebanon, Mesir, Arab Saudi, semua sedang menanggung dosa kerana tidak menyerang Israel. Pokoknya fardhu ain, negeri sempadan, hapuskan musuh Islam yang menganiaya negeri Islam di sebelahnya. Nah, kita yang jauh, fardhu kifayah. Fardhu kifayah. Nampak? Ha. Jadi kalau Malaysia ni duduk sepadan Palestin, wajib Malaysia kena atur komando. Nah, untuk berperang dengan tentera Israel. Dan atau berdosa hukumnya gitu. Itu jihad. Bukan nanti nak nanti suasana politik. Nah, sebab tu kita dengar pemuda daripada Kanada. Baru 2 bulan masuk Islam. Orang putih daripada Ontario. Dalam mana 21 tahun jadi Kristian. Tiba-tiba masuk Islam. Tengok kelebihan jihad. Ambil tiket kapal terbang. Pergi ke Cheknya. 3 minggu duduk di Cheknya. Lepas latihan terus dapat syahid. Nampak? Haa. Kita pandang berebut buat Aisyah sini. Satu kumpulan pakai serban, perempuan bertudung. Muzik yang mereka bawa nasyid rock. Mereka gunakan gitar, perempuan juga main gitar. Dalam kumpulan tersebut. Guana tu. Tak guana, memang sedap lagu dia. Jawabnya, orang perempuan ni, dia boleh dalam hiburan. Nah, tapi dia ada sempadan. Begitu juga muzik dan pemuzik laki-laki atau penyanyi laki-laki. Dia Islam ni agama bukan agama menghalang. Agama mendidik ataupun mengawal akan penganut. Bukan halang. Dalam hiburan ni kawalan ni. Dalam muzik ni kawalan. Dalam sokan ni kawalan. Nah, sebab tu kalau kita nak main muzik, ambil kataan kau ulama yang kata boleh. Nah, jangan sampai orang yang mari tengok kita tu huru-hara sekali. Mukhalatah jatang tina. Mari tengok kita. Kita nak sembahkan lagu-lagu Islam. Yang mari tu bercampur aduk laki puan berpeluk-peluk. Nampak? Jadi kita ni sendiri dah ada dah maknanya kepala dalam majlis maksiat. Yeah? Bukan kata tak boleh main leta. Ada kau ulama kata boleh main. Tapi siapa orang puang masuk ke depan dengan keadaan mukanya bertabar dengan bersolek. Nampak? Walaupun alat muzik tu ada lagi ulama yang mengatakan harus. Nampak-nampaknya ini sudah salah dari segi prinsip Islam tu sendiri. Nah, kita tengok Cat Stevens, Yusuf Islam main dia tak dihiburkan orang. Tapi adakah penyanyi-penyanyi perempuan pulak tubik, pemuzik-pemuzik pulak dok lagu tu? Kalau nak ikut Islam, biar Islam sungguh. Jangan main-main. Nah, kalau nak nasyid, nasyid sungguh. Nah, jangan mula-mula 3 album nasyid, lepas tu lara masuk dengan kepulauan pok, sama-sama naik geting highland, sama-sama terima anugerah dengan hak kain soyok, hak napok, tiok apa semua. Jadi, asalnya nak pada Islam, jadi babah habis. Nah, jadi kalau siapa pakai serban, pakai jubah, tapi maknanya main lagu-lagu rock, ini sudah fitnah pada agama. Nampak? Jangan siapa fitnah kepada agama. Soalan seterusnya. Apakah hukum demokrasi? Demokrasi ni maknanya hak mana ramai dialah yang diikut. Demokrasi ni harus dalam Islam dan haram dalam Islam. Hak mana yang haram yang Allah dan Rasul telah tetap, tak ada demokrasi. Demokrasi ni hak mana angkat tangan ramai dia tu. Hak mana yang angkat tangan sikit, sokongan sikit, dia tidak ada suara. Faham? Jadi kalau benda yang Allah tetapkan dalam Islam, tidak ada demokrasi. Yang belum ditetapkan boleh demokrasi. Contoh Allah tetapkan dalam Quran as-sariqu was-sariqatu faqtu'u aydiyahuma al-ayat, pencuri laki-laki dan perempuan sapikan zalang, cukup nisab, cukup syarat, maka kamu wahai kerajaan bukan rakyat hendaklah lakukan hukuman potong tangan. Kemudian kita pun bermesyuarat dalam parlimen, setuju dah hukum hudud ni. Dia tengok siapa angkat tangan banyak ahli parlimen, kita laksana. Ini demokrasi yang diharamkan dalam Islam. Kerana ini telah ditetapkan dalam Quran. Tidak ada pilihan. Faham? Kerana ini kita duduk bumi hak Allah. Bila bumi hak Allah, tumpang rumah Allah. Bila tumpang rumah orang, tak boleh buat ikut pandai-pandai. Ikut peraturan tuan rumah. Kita pergi rumah orang, orang mari rumah kita, kita naik ke kasut-kasut. Tuan dia kata, eh kasut letak dua. Nampak? Kita kata, eh kasut saya, ikut pandai saya. Bob. Bukan RM5, RM600 bob. Supra. RM600 ke RM6,000 letak dua. Eh ikut pandai saya, kasut saya. Tuan rumah pun ambil batang nyapu, jolok lupa hidung dia. Faham tak? Haa, turun. Maka sekarang semua pemimpin-pemimpin dari seluruh dunia, Allah beri tumpang duduk di bumi Allah. Bila tumpang duduk bumi Allah, jangan nak demokrasi dalam bab hukum Allah. Nah, tak ada main akak-akak tangan. Bila Allah tetap satu perkara, no choice, tak ada pilihan. Kena buang. Yang ada pilihan, yang boleh demokrasi, benda yang Allah Rasul tak tetap. Macam semayang subuh, mestilah setelah terbit fajar. Eh, kita berasa dia ni ewak sangat terbit fajar. Nak dia sekolah awal, nak jabat awal. Kita pun bincang orang masjid, ahli qaryah. Nah, setuju tak kita semayang subuh pukul 3.30 pagi pula? Eh, dah boleh, tak dah. Tapi kalau cak kita buruk dah. Nah, kubah luar tu, kuning benda kan luar, kuning. Kubah luar tu nampak dawah dah kala. Kita pun bincang, panggil ahli qaryah, panggil jatang kuasa, kita musyawarah. Kita nak cak baru ni masjid kita pasal nampak buruk dah. Protokol pun ada dah. Jadi kita nak cak baru ni benda, kita buat demokrasi. Nah, ni nak buat warna kuning juga. Tiga orang angkat tangan. Ni kata kita buat warna hijau, comel sikit. Nampak lembut je. Sepuluh orang angkat tangan. Ni kata warna kokoh lah. Maka musyarat, tak ada masalah. Kerana dalam Quran hadis, tidak ada memberi ketetapan mesti warna-warna apa. Jadi setelah bincang-bincang, esok siap cak, biru juga ada. Tak ada masalah tu. Nah, itu hal kita. Nah, itu bukan ditetap oleh agama. Jadi tengok, ada demokrasi yang dibenarkan syarak, ada demokrasi yang tidak dibenarkan. Soalan seterusnya, apakah hukum menggugurkan kandungan maksudnya kurang 2 bulan dengan tujuan menjarakkan kelahiran? Masalah menggugurkan kandungan iaitu tujuan matlamat dia menjarakkan kelahiran, orang panggil merancang keluarga. Hukum merancang keluarga ini makruh, tidak haram. Makruh asal tidak haram. Benda makna makruh, ma yusabu tariku wala yu'aqabu fa'iluhu. Iaitu siapa yang buat, tidak dapat pahala dan tidak berdosa. Tapi kalau tak buat, itu berpahala. Makna orang tu tak rancang keluarga, dia beranak sama, berpahala tu. Nah, tapi kalau dia rancang jarak, tak ada dapat pahala. Nah, tapi tidak haram. Nah, ini orang kaya-kaya dia anak dua. Pasal dia takut tak cukup ekonomi. Pasal hal dia kaya. Kalau orang miskin-miskin, 12 anak. Pasal dia tak kisah masalah makan minum. Pelik juga. Patut orang kaya anak 12. Orang miskin anak 2. Nah, tapi dah akhir zaman. Nah, tak ada anak mikir. Kalau piti banyak, takut dah cukup makan. Nah, kalau orang tak ada piti tu beranak sama. 2 tahun, 3 kali beranak. Lalak yang muda, pakai rumah dia tu. Dapat lari tu. Jadi hukumnya menggugurkan kandungan menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, dan ini juga pandangan jumhur ulama, sebelum sampai 4 bulan usia kandungan tidak haram. Hukumnya makruh jika tidak memudaratkan kesihatan ibu. Kalau memudaratkan diteruskan kandungan, maka jadi wajib digugurkan kandungan. Contoh, Tok Pakar kata kalau dia terus mengandung mudarat nyawa dia, maka wajib menggugurkan kandungan. Nah, lepas 4 bulan dan ke atas, sepakat mengatakan haram dan dosa besar. Kerana bermulanya kehidupan dengan 4 bulan dan ke atas. Setelah 4 bulan, tiup roh, haram digugurkan, melainkan dengan tujuan menjaga keselamatan ibu atau nyawa ibu. Itu saja. Nah, soalan seterusnya. Ustaz kena kata, jika kita niat ingin bernikah, kita boleh mengenali wanita itu. Saya niat nak ingin menikahi wanita itu 3 tahun yang akan datang. Oleh itu saya berkenalan dengan dia melalui SMS. Boleh ke atau tidak? Dia ni nak kenal dengan seorang perempuan dan dia nak kahwin 3 tahun lagi. Bila 3 tahun lagi dia nak kahwin, sekarang dia boleh kenal tak? Jawab, tak ada masalah. SMS ni lebih ringan daripada perbualan ni, khitab berhadapan. Dan khitab di hadapan cakap gini, dengar suara. SMS dengar suara tak? Tak dengar suara. Nah, dia sebab tu kata Islam bukan agama menghalang, tapi dia mengawal. Nah, jadi kalau kita duduk main tocek, akhirnya dia takut hanyut. Itu sajalah. Lepas tu dia ada faedah syadu zara'ah, nak tutup pintu kerosakan. Nah, kadang-kadang lara je, kadang-kadang haram. Cakap benda hak kotor-kotor jadi haram. Lalu SMS, kalau benda hak menaikkan nafsu syahwat jadi haram, dosa kecil walaupun tak dosa besar. Tapi kalau hak lara, nah, tak ada pahala. Tak apa lagi, tapi piti api. Nah, dan kita nak kenal orang perempuan, masalah lalu riluk pipik. Duduk saja seminit satu SMS. Seminit satu SMS. Nah, kadang-kadang nak tidur tu last kali daripada pukul 8 SMS sampai pukul 1. Banyak mana? RM15 dah situ. Nak tidur, kira ngantuk dah. Ai nak tidur dah. Hanu blok ai ngantuk juga. Meh kita tidur. Hanu, jom, jom. Jom dah, jom dah. 8%. Nampak? Lepas tu tak jadi tidur pula. You basuh kaki tak tidur. Hanu kata, ai tak basuh kaki. Basuh tiup. Ini masalah berlaku. Habis. Yang kayanya syarikat-syarikat telekomunikasi dengan SMS cinta saja mereka mendapat RM500,000 satu malam. Dua benda. Tokek tidur, RM500,000 masuk dalam PTJ. Kita totek. Itu satu company. Itu baru hak berkait dengan Apple. Tak masuk hak lain lagi. Nah, jadi jaga-jaga. Bila haram perbuatan di luar, dalam SMS juga haram. Dia sama dengan tulis surat. Soalan seterusnya, apakah hukum bersumpah pada perkara yang wajib? Sumpah ini lara. Contohnya saya bersumpah dengan nama Allah. Nampak saya akan semayang zuhur esok. Tak bayar sumpah. Mudah sumpah pun wajib semayang zuhur. Nampak? Banyak sangat masyarakat ini, benda-benda yang ni kita tak faham. Contoh wasiat. Wasiat benda yang wajib. Mana boleh? Dia pergi wasiat ke anak dia. Suruh balik belaka anak. Dia kata balik belaka lah. Mak rasa tak lama dah nak hidup. Balik lah. Balik cepat lah. Mak nak wasiat ni. Susah cari anak. Hak di Johor jadi cikgu pun balik. Hak di Langkawi jadi apa benda JKK pun balik. Hak duduk di Pulau Pinang jadi kerani post office pun balik. Hak duduk di Kuala Lumpur pun balik. Hati dah pasal apa ni mak nak wasiat ni. Nah. Masih-masih kupur belaka mak duduk atas tikar, dorok dah air masuk kok dengar. Wasiat benda mak, kabarlah mak. Kami terima belaka reda belaka harta mak bagi. Oh mak wasiat ni dengar molek. Kalau mak mati tandang ni. Sah tak wasiat gitu? Mudah wasiat apa orang tanam, busuk bohong. Ada pula wasiat suruh tanam. Tanam orang mati ni fardu. Tak sah wasiat. Faham? Sumpah gitu juga. Ne? Kadang-kadang dia nazar. Kalau aku baik sakitnya aku menazar nak tutup aurat. Bodoh macam nazar. Mudah baik pun wajib tutup aurat. Dia di hospital tu wajib tutup aurat. Nah, ni kita bila sakit tak tutup aurat. Tengok di hospital. Tak akan tutup. Tak akan tutup dah. Sakit tak akan tutup dah. Nak mati tu tak faham lagi pada perintah Allah. Nah, dosa kata batu masa kita segar, kita muda, kita jaga aurat, masa kita tak larat Allah tolong jaga. Faham tak? Batu banyak orang-orang tua dia tak tutup aurat bila dia sakit. Hak nampak sap-sap, hak selok kain, hak tak pakai baju, tak ada air ke apa. Masa muda dia tak jaga aurat dia. Maka masa tua Allah serah pada diri dia sendiri. Siapa jaga masa muda aurat dia, masa tua Allah tolong tutup. Faham? Soalan seterusnya, apakah perkara di atas dikenakan kafarah dan bagaimana kafarah? Sumpah lara tidak ada kafarah. Dia sumpah tu tidak sah tak. Dia kafarah ni sumpah yang sah. Dia tak laksanakan. Nah, soalan seterusnya, boleh tak kita niat itikaf di masjid? Niat-niat sebagai nazar itikaf kat masjid. Pahala banyak sikit. Ada ustaz kata boleh. Boleh. Tak ada masalah. Kalau saya dulu SPM, saya bernazar kepada Allah untuk itikaf dalam masjid Pandang Indah ni, di Al-Azim. Jawabnya bila dia lulus, itikaf dia itu menjadi wajib. Dia tak mari itikaf, berdosa. Faham? Boleh. Itikniat nazar, memang boleh. Hak kata tak boleh itu mazhab lain. Hak kita jawab, mazhab Syafi'i. Nak dengar hak mazhab Hanafi, masjid lain. Dia gitu. Soalan seterusnya, amalan 10 Muharram, apakah hukum dia amal? Contoh ziarah orang sakit, sedekah dan usap kepala anak yatim. Tidak ditetapkan usap kepala anak yatim mesti pada 10 Muharram atau 1 Muharram. Dia umum. Ini pandangan ulama saja. Dia himpunkan akan amalan-amalan. Macam kita wirid lepas mayang, tak ada satu hadis pun yang dia Nabi ini bila lepas mayang dibaca semua hak kita baca. Astagfirullahalazim, Allahumma antas salam, Al-Fatihah, ayat kursi, subhanallah. Tak ada. Yang ada hadis-hadis yang berasingan. Ada hadis ini Nabi kata astagfirullah lepas mayang. Ada hadis ini Nabi kata baca Al-Fatihah. Ada hadis ini subhanallah. ulama' dia himpun hadis-hadis yang bertebaran, buat sekaligus tu jadi wirid panjang. Jadi siapa nak wirid pendek, teruskan. Tak mau wirid pun tak apa, tak ada masalah. Nah, dia kata-kata dia faham, ingat tu dia wajib dah nak wirid atas motor ni. Kita ada kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun, ambil motor, gerung, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Siapa terpilih naik tu, baca doa. Boleh tak? Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Amin. Marbi kan? Jadi, jangan kata ni wajib kena usap kepala anak yatim. Contoh tak? Bulan Muharram tak? Nabi kata siapa yang sapu kepala anak yatim, kalau kena 1,000 lah rambut dia, maka 1,000 dosa kita terhapus. Nampak? Itu yang baik. Kita anak yatim kepok kepala. Nampak? Oh, mu main sini. Mu dulu ayah mu ada, mu samsing. Apa buat cik? Kekmu puisi dia. Nabi kata sapu kepala. Sapu dengan rahim, dengan kasih sayang. Kerana dia tak ada ayah. 1,000 lah rambut, 1,000 dosa hapus. Dua kali sapu kepala, nampak? 2,000 dosa kita hapus. Tapi kita tak buat. Tapi anak yatim yang belum balik, jangan umur 45. Mungkin sapu kepala dia berotoh hanya. Soalan seterusnya. Apa hukum salam wanita, hukum wanita salat jemaah ketika di Mekah Madinah untuk dapatkan pahala berjemaah? Hukum orang perempuan salat jemaah ini harus, bukan haram dan sebagainya. Tak ada masalah. Nah, perempuan tak usah kata dulu, kalau dapat 100,000 fadilah, 5,000 fadilah ni, di mana-mana masjid, suami dia berhenti, laki dia berhenti semayang jemaah, dia pun ikut sama semayang jemaah. Hukumnya sah, gugur semayang zuhur. Tak ada masalah. Nak tunggu seorang dalam kereta, panas hangat, suami jenis kedekut, tak buka ekor, tinggal nak mayang jemaah, boleh. Ni tinggal suruh buka pintu, tikar. Padahal bini dia, kalau kita pasang ekor, sejam dia duduk luar, siapa dah 500 ya? 150? Tak siapa. Kita buat kajian lebih kurang 80 sen. Sebab majoriti 95. Jangan orang isi 97. Jadi sebenarnya dia 45 minit. 80 sen saya nak wibi ni pakai ekor kereta. Nah, muka-muka begitu. Kereta, proton saja. Tengok, ni boleh Honda ekor. Suruh buka tikar juga. Biarlah buka maksimum. Habislah singgit setengah. Nah. Ha, jadi panah duduk dalam kereta, naik semayang jemaah. Hukumnya sah. Tak payah semayang zuhur. Nah. Ha, cuma orang lelaki ramah. Orang puan dia buka bagian puan untuk lelaki juga. Orang puan nak masuk pula semayang jemaah, kadang-kadang jadi fitnah. Kalau ada bagian orang puan, tak ada masalah. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Kawan saya nikah di Kelantan. Mas kahwin guna bank ram untuk kodi akad tunai. Sah ke tidak? Kalau tak sah nak buat gua ni. Nah, sekali lagi. Dah jadi laki bini dah. Waktu ulama kata, faham baik-baik. Benda makna hutang, benda makna tunai. Makna tunai ni duit ada dalam majlis. Kalau kita pergi jual beli, duit ada dalam kocek. Atau duit ada dalam beg, dalam kedai. Maka akad jual beli tunai. Tapi duit kita ada di luar kedai, dalam kereta. Di atas jalan, keluar pintu kedai, masuk dalam kereta, baru boleh ambil. Kita beli baju RM10. Duit dalam kereta kita 9 juta. Hukumnya hutang. Kerana keluar pada pintu kedai, dipanggil hutang. Majlis akad nikah kita juga. Duit ada dalam majlis tunai. Hukumnya akad nikah tunai. Duit bendrah. Bendrah ni boleh ada duit tak? Tak. Kena pergi di bank. Cek kena pergi di bank. Nampak? Nah? Hukumnya hutang. Maka tengok dulu sah ke tak. Betul dah dengan nama pengantin bin ayah pengantin. Saksinya sah. Tidak fasih. Walinya sungguh. Kalau wali wali hakimnya betul ikut peraturan, jawabnya nikah itu masih sah. Kerana masalah wang hantaran ialah masalah syubhah yang makruh, tidak disebut di dalam akad. Jadi setengah ulama kata pernikahan itu masih sah, cuma dipertikaikan. Nampak? Ada kaum, satu kaum dia kata nikah syubhah, nikah yang dipertikaikan. Wang tu adalah hutang, disebut dengan tunai. Ya, walau bagaimanapun ada yang mengatakan sah kerana sebut mas kahwin bukan syarat sah nikah. Nampak? Dia hanya sunat dalam akad. Tak sebut pun sah juga nikah. Soalan seterusnya. Apa hukum wanita yang tak mau kahwin? Kahwin ini bebang sahaja. Jawabnya rugilah dia. Sebab Nabi sebut hadis yang ketiga, awaladin salihin yada'ulah. Dia tidak ada anak yang berdoa kepada dia. Seorang anak dia berdoa sekali je. Allah maafili wali walidaya dan seterusnya. Ya Allah ampunkan dosa ku dan dosa dua ibu bapa ku. Dan kalau mu tak ada anak, anak mana nak tolong minta apung? Tapi tidaklah haram. Cuma jangan benci pernikahan. Kalau benci sistem pernikahan Islam, Nabi tak mengaku mak. Tak kahwin, tidak berdosa. Nampak? Kerana ada seorang perempuan, dia mari jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, benda hak aku ke atas suami. Nabi pun kata berat, kena taat, kena ikut. Kalau Nabi cakap, kita tak boleh cakap lagi. Nabi, kalau suami cakap, kita tak boleh cakap. Suami berhenti cakap, baru kita boleh masuk lain. Kalau suami kata, kena dengar. Kalau cakap, tak boleh balik lain. Kalau suami suruh tengah malam, kena bangun. Semua kena buang. Kalau gitu saya tak sanggup, saya tak kahwin lah. Nabi tak kata pun kamu haram dan sebagainya. Nabi biarkan dia dan Nabi tahu dia tak sanggup nak jadi seorang isteri yang taat. Jadi mana-mana orang perempuan yang rasa dia tak mau taat pada suami, tak payah kahwin. Jadi haram saja derhaka kepada suami. Cuma jangan kita rasa bila kita ni tengok satu perkahwinan yang tidak baik, kita ingat bila kita kahwin jadi gitu juga. Tak, persepsi masyarakat ni dia buat contoh. Jangan untuk kahwin-kahwin jadi balok. Jadi aku balok itu juga. Dah, belum tentu. Nah, mulakan dengan yang baik. Dengan niat yang baik. Mudah-mudahan jadi baik. Soalan seterusnya. Ketika saya buang air besar, keluar cecair melekit daripada kemaluan. Nampak macam air mani. Kena mandi ke dok? Jadi dia kata kemaluan dia keluar air melekit. Tak tahu air benda. Tak tu manalah kita tahu kemaluanmu. Sebab tu dia kita kena belajar sendiri. Nak takkan kita nak bawa air waktu itu ustaz ni air dia ustaz. Tak tanya gitu. Sebab tu kita umur 7 tahun tu kena ngaji agama. Awaluddin ma'rifatullah. Maknanya kenal Allah dan hukum Allah. Bukan ma'rifatul sekolah. Nah, agama dulu. Ni bila kita tua baru nak tanya. Nah, ada orang puang besar dah 28 anak 3 ditanya haid tu mana? Haid dia tak reti lagi. Nah. Jawabnya orang laki-laki dia kena tahu, tak tahu berdosa. Benda air mani, benda air mazi, benda air wadi, air kecil, tak manusia. Hukumnya kait dengan sembahyang, dengan puasa, kait dengan Quran, kait dengan masjid, tak tahu berdosa. Sebab tu ulama garisan hak ni fardhu ain. Sebab tu ulama kata kalau ada orang mari mengajar fardhu ain dikeliling pandang indahnya orang yang belum alim, dia tak mari tanpa uzur syar'i, dia jadi fasik. Jadi fasik tak mari tengok orang mengajar. Jangan main-main agama. Muda pergi kerja tak jadi fasik. Muda pergi periksa SPM tak pergi periksa degree tak jadi fasik. Tak hadir kuliah agama yang fardhu ain 3 kali ustaz mari 3 kali muda mari fasik. Kalau perempuan fasikah. Walaupun muntang seri, tang seri fasik. Tak ada kira sampai satu. Kerana tahu hukum agama yang basic untuk diri sendiri, hukumnya wajib. Meninggalkan yang wajib, haram. Banyak haram, banyak dosa. Faman kana faman kasura dunubuhu fannaru awlabi. Siapa banyak dosa, api neraka lebih layak untuk tempat kembali ini. Air mani ni, dia keruh. Air mazi ni, dia jernih. Air mani ni, dia kasar. Air mazi ni, dia licin. Semi sintetik. Jadi kalau kita tak kenal air tu, air benda pun keluar, jadi masalah. Nah, jadi di atas sifatnya, kalau dia jernih, licin, itu air mazi. Batal wudu, wajib basuh, dia najis. Tapi kalau dia kasar, dia memancar-mancar, dan klimat bagi syahwat, itu adalah air mani. Nah, kita gesek di tangan, kasar. Dan dia keruh, itu air mani. Tak batal wudu, wajib mandi. Kerana telah berlaku adab sah. Dan najis dan air mani, tidak najis. Tapi diluati syarat. Orang pun tengok tak suka. Walaupun tak nanti hari mana. Benda yang dikira kotor di sisi syarat. Nah, ha, dia ada benda yang tak najis, orang tak marah. Contohnya air bom, kita ambil air bom, kita pun sapu di tangan kawan kita. Ha? Kawan kita tak marah. Nah, saya ambil air mani, sapu atau muka tu siap. Bergomor hanya maknanya. Nah, ha. Orang beci tengok, tengah nak makan belaka, dengan Tan Sri ada, Datuk Sri ada, Timbalang TPN pun ada, kita pun pun depan air mani semaku. Ih, tak jadi makan. Ha, tu diri kita tu, tahu tak? Asal kita lah. Kalau kita ada beci tengok, tu kita lah tu. Rasa sombong. Nah, soalan seterusnya. Dalam jemaah solat Zuhur dan Asar, ada yang membaca surah dalam solat agak kuat dan mengganggu. Mungkin dia perlu bacanya di degari. Perlu atau tidak siap hutan itu di degari. Ataupun perlahan perlu baca surah. Dengar molek-molek. Jadi semayang dia ada rukun kauli, dia ada sunat kauli. Rukun kauli ni takbiratul ihram, baca fatihah, baca tahiyat dan baca salam. Empat ni wajib didengar setiap huruf di telinga. Faham tak? Wajib didengar. Kerana rukun kauli ni al-kaulu huwal lafzu. Kau-kau ni ni lafaz. Lafaz ni dia al-lafzu huwas sautu. Lafaz tu dia suara. Kalau suara tak dengar, tak panggil suara. Nah, ha. Sebab tu kita tengok di jalan raya, di highway, kita tengok papan tanda. Lepas tu kita faham. Sebenarnya walaupun tidak bersuara. Betul tak? Ha. Sebab tu dia bukan lafaz. Tapi kalau bernyanyi, keluar suara tak? Keluar suara. Membaca, mesti keluar suara. Faham? Ha, sebab tu kalau kita baca, tak keluar suara, tidak sah. Bila tidak sah, tak sah semayang. Ada pohon sunat seperti surah, kalau tak bunyi suara, tidak ada pahala. Kerana sahabat kata, sami'tu Rasulullah yaqra'u. Kami dengar Nabi membaca. Tapi kalau tak dengar, tak bunyi huruf, sahabat dengar tak? Tak dengar. Bila sahabat mendengar, maknanya dia berbunyi. Tapi kalau bising, tak perlulah kita lawan. Kita suara slow, tak apa dah. Umpama orang kerja dekat kilang, mesin kuat-kuat. Dia nak dilawan mesin tu, Bismillah! Tak boleh kan? Pasal mesin tu kuat lagi. Contohnya mesin tu kita tutup, baru dengar. Buka mesin, tak dengar. Sudah memadai. Nah, soalan seterusnya. Sebab kadang-kadang makmum ni dia baca kuat. Makmum jangan baca kuat. Perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk telinga dia. Ada makmum dia baca kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, makmum tu sebenarnya dia nak jadi imam. Orang dah latih. Nah. Ha. Buat surah kesa dia. Saya pergi camping dalam hutang 7 hari 6 malam. Boleh tak saya lakukan jamak dan qasar selama 7 hari tersebut? Masalah jamak kosong ni, masalah mukim atau musafir. Tak tak kira 6 hari, 4 hari, kita kena tentukan aku ni musafir atau mukim. Kalau aku musafir, boleh jamak kosong. Kalau aku mukim, tak boleh jamak kosong. Benda makna mukim, orang yang duduk pada satu negeri 4 hari dan ke atas. Atau orang yang pergi singgah pada satu negeri atau tempat 4 hari dan ke atas. Benda makna musafir, orang yang berjalan lebih daripada 90 km ke atas. Atau orang yang singgah pada satu tempat, 3 hari dan ke bawah. Jadi dia nak pergi camping, siapa di gunung benda, gunung ledak. Contoh, nak duduk lama mana? 7 hari. Siapa yang nak duduk 7 hari, sampai di gunung ledak, dia bernama pemukim gunung ledak. Faham tak? Sebab dia niat nak duduk 7 hari. Maka orang mukim, boleh tak jamak kosong? Dengan sendiri, automatik tidak boleh. Fahamlah lah. Dah, dia nak pergi sekejap saja. 3 hari saja di Gunung Ledang. Maka siapa yang singgah 3 hari, dipanggil musafir yang singgah saja. Nama masih musafir, boleh jamak kosong tak? Ha, senang je. Nah? Ha. Soalan seterusnya. Sememang ni sebagai wanita Islam, aurat dengan wanita bukan Islam adalah sama dengan wanita aurat dengan laki-laki. Tapi bagaimana cara yang terbaik untuk saya terangkan kepada kawan wanita bukan Islam tentang sebab saya tidak boleh buka aurat di depan tanpa menyakiti hati. Bagi mereka yang Islam, menutup aurat hanya dalam dengan laki-laki bukan mahram, bertujuan menjaga kehormatan diri. Apakah cara terbaik untuk saya terangkan kepada ini? Dia gini, yang pertama sekali kita kena faham siapa yang kita kena hargai, kita hormati dulu. Sama-sama ikhwan muslimin dulu. Faham? Kena jaga hati orang Islam dulu. Banyak berlaku fenomena sekarang, kita nak jaga hati orang kafir dulu. Kalau buat gini apa orang kafir kata? Kalau kita pergi di Pabali hari kedua nanti apa pula dia kata? Banyak sangat nak jadi gini. Padahal raya rumah raya puasa, raya kelapang tak pergi, rumah raya mentua ni. Mopok dara raya kelima tak pergi lagi. Tapi kalau raya kafir kena hari pertama, takut orang berasa hati. Islam apa jenis gini? Faham tak? Yang lebih sangat yang bukan Islam ni buat apa? Padahal bukan kita nak bunuh dia. Kita cuma pergi raya hari kedua. Tak dia tak sedap lah, takut dia berasa hati. Rumah apa info mu tak pergi terus raya baru ni. Betul tak? Sebab apa tak kata tak berasa hati? Ini masalah orang Islam sendiri. Apa benda mentaliti pun kita tak faham gini. Cuma benda nak buat takut orang kafir kata. Dengar sini, Sayyidina Ali kata, bumi ni untuk orang Islam. Orang kafir numpang duduk. Kalau satu parit tak lari jalan, kalau kereta ni orang Islam, ni orang kafir kena turun dalam air. Ini laluan untuk orang Islam atas muka bumi ni. Seluruh kutub utara dan selatan untuk orang Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'lan alaih. Faham tak? Haa. Dah kita hidup ni ramai-ramai majmuk. Majmuk memang majmuk. Zaman Madinah tu majmuk dah. Faham? Haa. Jadi dia kata kenapa nak tutup arak. Kita teranglah kami Islam. Kami dengan bukan Islam. Walaupun perempuan mewajibkan kami tutup aurat. Dan kenapa kami puang kan tengok. Puang tak puang tu agama kami. Lakub dinukum waliyadi. Bagimu agamamu. Bagi kami agama kami. Kita tegas. Bukan kita marah cekek dekat dia. Oh dia kata saya merasa hati lah dengan you. You terang macam tu. Itu peduli mak bapak pun. Aku terang tak? Malik tak? Betul tak? Itu cara dia. Ini sikit-sikit. Kita nak berasa takut berasa hati. Takut berasa hati. Bukan kita Islam suruh berkasar. Terang dengan betul. Direct kabur. Ni agama kami. Kita nak ambil muka orang. Tok tua kita tak jaga hati dia. Ayah sendiri kita tak hormat gitu. Kawan sama-sama Islam, kita buat balok. Tapi dengan kafir nak jaga hati, takut berasa hati, takut gini, tak kena. Soalan seterusnya. Gejala sosial, muda-mudi, sangat membimbang. Siapa yang patut disalahkan? Ibu bapa atau kerajaan? Bagaimana untuk mengetahui aspek tanggungjawab umat Islam sekarang? Ini masalah ramai sekarang, masalah sosial. Umpama terutamanya muda-mudi. Jadi kita nak salah siapa? Jawabnya semua salah. Semua orang akan ditanya. Cuma yang pertama sekali ditanya ibu bapa. Kerana anak bermula di rumah. Bukan beranak di Putrajaya. Tinggal situ anak. Beranak di rumah. Lepas beranak di rumah, dia keluar ke sekolah. Lepas keluar dari sekolah, duduk di luar bukan sekolah, bukan rumah kerajaan. Maka tiga golongan akan ditanya di akhirat. Yang pertama ibu bapa, yang kedua para guru, yang ketiga kerajaan. Ni semua kena tanya. Nah, kenapa ibu bapa? Kerana anak-anak bawa pemeliharaan dia. Kenapa cikgu ditanya guru dan sebagainya? Sistem pendidikan kerana duduk bawah jagaan sekolah. Kenapa kerajaan yang kena tanya? Kerana budak-budak bila tidak di sekolah, tidak di rumah, duduk di bawah pentadbiran kerajaan. Kalau mu buat konsert dia, budak-budak jadi punah, mu kena jawab akhirat ini. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ul an ra'iyati. Nabi sebut setiap orang yang berkuasa atas orang bawahan dia, dia akan ditanya daripada orang bawahan. Nampak? Soalan demi soalan demi soalan. Jadi ibu bapa bersalah. Mula-mula sekali. Kerana tidak tarbiah anaknya kepada jalan Islam. Nampak? Jangan kita lepas tangan. Nah, tu yang jadi anak-anak tu yang pakai kain koyok-koyok. Tak? Kerana mak bapak dia bodoh. Tak reti. Pandai cari makan ke darah je macam orang pangang. Orang asli dalam hutang. Orang asli dalam hutang dia pandai cari makan je. Faham tak? Pagi dia turun bawa supi. Petang dia balik bewok panjang gini. Masuk tiga rasa malam karang. Faham? Pagi esok pula galah supi, galah godok. Nak? Ha, dia dicari pula. Buat balik pula kura. 15 kilo. Goreng kunyit malam karang. Tapi adakah orang asli, orang pangang dia suruh anak dia tutup aurat? Ada tak? Tak ada. Adakah dia suruh anak-anak dia mana ni dia pergi kuliah akidah? Tak ada. Jadi ramai ibu bapa. Modem duduk. Tak duduk dalam hutang. Tapi macam orang hutang. Ha, yang tidak ada tanggungan kepada anak-anak. Anak orang hutang tak pergi kuliah perdu'ain. Anak datuk-datuk pun tak pergi juga. Jadi datuk pun macam orang hutang juga. Hukumnya. Tak kira siapa-siapa kita sebut. Siapa yang larut, terlepas cuai daripada manis tarbiah anak dia, dia akan disoal. Kejayaan tak ada masalah. Allah tak tanya kenapa anakmu tidak menjadi seorang Muslim yang baik? Itu tidak ditanya. Kamu ajar ke dong? Ajar dong, lepas tanggungan. Batu Nabi Nuh tak berjaya mentarbiah anak dia. Ha, tapi dia tidak akan disoal kerana dia telah ajak kepada Islam. Nah, masalah sekarang lepas ada gitu. Nah, anak puan orang boleh nak ambil di rumah, ikut nak ambil. Anak beruk tak beri orang ambil anak dia. Anak beruk baru beranak, mungkin ambil sekali gajah dalam RNZ. Nampak lama dia tekan tak tekok mu. Betul tak? Beruk orang bodoh tu dia tak beri anak dia orang bawa. Faham? Dia akan gigit dadu. Tapi dah ramai macam ni ibu bapa bodoh dari beruk lagi. Orang boleh mari ambil anak dia pagi petang, pagi petang. Pagi ambil petang mari atur. Nah, ni walaik mak tanya pula. Lama boyfriend pun tak mari ambil mu. Nampak? Ha, sibuk mak. Oh, leceh lah kalau boyfriend orang lain. Tiap-tiap minggu mari ambil. Pergi dating. Mak kepala hotok gitu. Nah, ni masalah. Bila kita sebut dia kata kita kasar. Kita sebut lembut dia tak reti bahasa. Nah, kita ni macam kereta berlanggar lah. Bukan kereta baru keluar daripada showroom. Kereta baru keluar daripada showroom, tak apa kita tak kasar. Balik rumah guna bulu ayam, slow. Dia kilat dah. Tapi kereta accident. Langgar di lori minyak. Adakah kita buat pergi kat polis? Gosok dengan sapu tangan? Dah, buat pergi kat tutup bodi ya bau. Tukur ni, contoh ni kepala tukur. Tak dengar api pula. Hei, bau. Kereta saya sayang, mana boleh katok itu? Belanggar ni bodoh. Ha? Bukan kereta baru nak bagi betul balik. Ha, kita gini juga. Kalau dengar hok lembut-lembut tak jadi apa. Tuan-tuan, kita semua orang Islam. Apa jadi pun kita masuk syurga nanti. Beres lalu kita. Ha, walaupun kita 4 kali haji, bini pun tak tutup aurat lagi. Nah, 6 kali haji, anak perempuan pakai luar ketat nampak punggung kau orang. Nah, pasal apa? Pasal ustaz dia gosok, beres. Kita kalau masuk neraka pun tak lama. Dalam 8,000 tahun duduk dalam api, kita keluar balik. Balik awal gitu. Jadi kerajaan pun akan ditanya, kenapa kamu membiarkan rakyat kamu menjadi sesat, dak semayang, berjudi, minum arak? Dia akan kena tanya. Dari jawab, masuk neraka. Tak ada kira siapa-siapa. Nah, pemerintah yang paling hebat, kerajaan Fir'aun. Seluruh Afrika Selatan Eropah tunduk kepada dia. Dah sebanding dengan Malaysia. Di mana sekarang Raja Fir'aun? Pagi petang dibakar dalam mikrowave api neraka. Kerana tidak tunduk pada perintah Allah. Faham? Soalan seterusnya. Saya selalu nampak orang sujud lepas saja habis solat. Mungkin dia berdoa. Adakah ini dibenarkan? Jawabnya haram. Kita berdoa, bersujud untuk berdoa. Hukumnya haram. Tak boleh. Kita hanya boleh sujud. Sujud sembahyang, sujud sajadah, sujud sahwi dan sujud syukur. Setengah tu dia kata sujud syukur. Sebab apa sujud syukur? Kerana boleh sembahyang. Sujud syukur kerana dapat sembahyang adalah bid'ah. Nabi sujud syukur bukan untuk kerana boleh sembahyang. Tapi nikmat besar yang datang jarang-jarang. Nikmat tu kena besar dan dia jarang-jarang. Dua syarat. Nikmat kecil, bid'ah sujud syukur. Bapa sujud syukur? Tadi boleh makan nasi lemak, sujud syukur. Jangan pergi makan kuih badak, sujud syukur pula. Ha, ini tidak dikerjakan oleh para sahabat. Ha, begitu juga sujud syukur, nikmat yang besar. Tapi nikmat itu berkekalan. Contoh kita Islam, nikmat besar. Tak sunat sujud syukur. Mereka orang kafir baru masuk Islam. Sebab kalau kita sujud syukur kerana kita masih Islam, bangun pada sujud syukur kena sujud pula. Pasal masih Islam, dah bangun Islam lagi, sujud pula. 8 tahun sujud saja. Faham? Ha, jadi benda yang jarang berlaku. Contoh boleh beli kenderaan. Dulu duduk pinjam kereta, nak tak sedap juga. Lain kali boleh beli motor AX5. Boleh naik sendiri, sujud syukur. Ha, dulu tak ada bini mendengung balik basuh baju sendiri, goreng ikan sendiri, rohoknya hidup. Dada boleh bini nak sujud syukur kerana bini nikmat besar. Nah, tolong gosok baju, tolong basuh baju. Nah, bukan tolong gabih bitih je. Tolong basuh, tolong masuk. Nah, ha, ni dah. Nah, sujud syukur benda yang kecil-kecil. Ataupun kadang-kadang dapat benda besar, tak sujud syukur. Ada orang dapat 5 orang anak, tak pernah 5 kali sujud syukur. Nah, ni jenis tak terima kasih. Soalan seterusnya. Kita ada setengah jam lagi. Nabi SAW bersabda, aku adalah gedung ilmu dan Ali itu pintunya. Apakah status hadis ini? Menurut pandangan ramai di kalangan ahli hadis, hadis ini adalah dhaif. Hadis ini lemah. Hadis yang lemah tidak boleh dijadikan hujah. Cuma boleh kita nak sampaikan atas jalan cari kelebihan fadilat fadha'i atau litarhib wa tarhib. Sekarang ni ada satu fatwa baru yang pelik kita dengar, yang menyanggahi ijma' pandangan ulama' yang lebih kuat, iaitu hadis dhaif tak boleh beramal. Ini cukup popular sekarang. Ini salah. Faham? Kenapa disembunyikan perkataan imam-imam hadis? Sedangkan kata ulama-ulama hadis, jumhur ulama hadis, hadis dhaif ini harus kita beramal. Sekarang sudah popular, hadis dhaif tidak boleh dipakai. Nampak? Ini yang teruk. Ilmiah tak ada. Disembunyikan fakta yang sebenar. Sedangkan kita buka kitab-kitab hadis, kitab-kitab fiqh, jelas menyebut. Contoh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dia kata, yajuzul amadu bil hadis dhaif. Nampak lil fadaili wa tarhibi wa targhibi malam yakun mawdu'a. Hadis dhaif boleh kita amalkan dia. Contoh hadis kelebihan bersugi, hadis kelebihan janggut, hadis kelebihan serban, boleh kita beramal untuk fadail, untuk fadilah. Faham? Dan targhib wa tarhib untuk menggemar pada akhirat, untuk menakutkan daripada seksa Allah, boleh. Malam yakun mawdu'a, tetapi jangan hadis mawdu'. Nampak? Hadis yang boleh berhujah, hadis sahih dan hadis hasan. Hadis dhaif tak boleh buat hujah. Mana dengan hadis dhaif kita nak potong tangan pencuri, tak boleh. Dengan hadis dhaif kita nak batalkan pernikahan pasangan suami isteri, tak boleh. Dia kena sahih atau hasan. Hadis dhaif untuk amalan fadilah tadi. Nampak? Lepas tu dia rahkan, dia siram kitab apa ni? Kitab Fadail Amal. Oh, jemaah tak boleh bakar. Dia kata kitab ni susah. Kita kata sebab apa susah? Fadali amat. Dia kata ada hadis do'in banyak. La ilaha illallah. Hadis do'in tidak susah. Faham? Hadis do'in harus beramal. Tapi kita disembunyikan daripada imam-imam mujtahid. Pandangan mereka tak sampai ke telinga kita. Yang sampai pandangan setengah-setengah ustaz yang asabiah dengan pandangan dia sendiri. Faham? Nah? Yang kata harus beramal ni kata Imam Nawawi, jumhur fuqaha dan muhaddisin, yang lebih ramai di kalangan ulama fiqh dan ahli hadis. Faham? Ha, susah masalah ni. Jadi masalah Nabi kata, ana madi datul ilmi wa ali yubabuha. Aku gedung ilmu, sehingga Ali adalah anak kunci gedung. Hadis ni dhaif. Kita dah nak rujuk orang, tapi kita nak menggemarkan orang kepada ilmu, tak ada masalah. Apa maksud? Maksudnya Sayyidina Ali orang yang banyak ilmu. Maksud dia, faham? Dia orang alim besar di kalangan sahabat. Dia banyak pengetahuan dia. Nah? Soalan seterusnya. Apa cara nak tegur suami yang salah baca dalam solat? Mengikut pendapat yang muktamad, kalau kita semayang dengan suami saja dua orang, maka tetap kita perempuan isteri dia tegur dengan bertepuk tangan. At-tasbih lin-nisa wa tasbih lir-rijal. Dalam hadis semua kita dengar, subhanallah untuk laki-laki, subhanallah tegur untuk imam. Tapi kalau orang perempuan bertepuk tangan, bukan gini, tepuk gini je belakang tangan. Walau bagaimana pun, ada fuqaha mengatakan apabila berdua dengan suami saja, boleh juga dia berkata subhanallah, kerana ketika itu tiada lagi fitnah. Nampak? Ha. Tapi itu dalam semayang. Kalau luar semayang tak ada masalah. Nah, umpama kain suami dia cari, koyok-koyok. Nah, suami koyok kain. Bini tak semayang, duduk jahit baju. Koyok tak banyak, tak ada besar ke pinggang, tak bunggung. Nampak? Luar dalam tak pakai. Sah tak semayang? Eh? Sah tak? Tak sah, nampak bunggung puing. Dah bini nak tegur mana? Tepuk tangan. Tak payah dah. Pergi kat laki bang, eh, tak sah semayang. Mesti lah. Faham tak? Ha. Dan yang kata haram pegang orang semayang, tu pegang orang yang sah. Orang yang tak sah dah semayang, tak haram pegang. Faham tak? Eh? Orang yang sah lagi, umpamanya dia itu semayang maghrib. Nah, patut maghrib 3 rakaat. Dia tengok suami dia semayang 2. Dia pergi pegang bang, eh, serkaat lagi, hey, serkaat. Haram, tak boleh. Tengah semayang ditolak gitu. Faham? Tapi tegur. Nah, tapi kali semayang dia tak batal dah. Kain punggung nampak dah. Batal ke tak pergi? Batal dah. Dipegang lah abang. Eh, mayang tak besar. Kain tarik belakang tu. Lu dalam tak pakai. Mayang pula. Tak ada rasa ada. Nah. Ha. Tapi kali maknanya dia katakan maknanya semayang maghrib dua rakaat. Bini nak tiga pun. Bini tak semayang tu nak kata pun. Subhanallah tak faham. Suami semayang dua rakaat, tayak akhir tu. Patut tayak awal. Bini dah semayang, bini nak tegur kan? Tepuk tangan. Ha, dah. Subhanallah. Lagi tengok, kenapa subhanallah? Ha. Nak tegur kan? Ha, tak reti. Kita dengar jahit baju, dengar siang ikan, tengok duduk saja, tengok laki kita main maghrib, dua rakaat, tayak akhir tu. Tegur dengan mulut lah. Satu rakaat lagi bang, baru dua tu. Hai, payah sangat. Betul tak? Ha, bukan kita niat ganggu semayang. Dia kata haram, haram ni niat ganggu dia. Laki kita tengah semayang tepi depan. Ye ye, ye ye, tu baru ganggu. Nah. Ha. Tak gitu dah tahu kau. Boleh tak saya ikut solat imam yang saya sangsi? Dengan fatihah dan kurang senang dengan perangai. Saya kadang-kadang tiada pilihan kalau jadi imam. Dan saya tidak mahu ketinggalan berjemaah. Sanksi tentang betul atau tidak semayangnya, jangan layak. Yang bolehnya sahih, dia tak betul. Nampak tak? Biar sahih. Sebab kadang-kadang dia tengok bacaan dia tertinggal satu huruf. Kadang-kadang dia baca tapi perlahan. Contohnya, bismillah tu betul perlahan sangat. Yang keluarnya, bismillah saja. Kadang-kadang, assalamualaikum tu, as tu tak dengar. Padahal dia berbunyi. Jadi kalau benda awal-awal dengar tak dengar, pastikan dulu dengan imam selesai semayang. Dengar molek-molek. Bicara dengan dia. Faham? Ha, jadi biar jelas dulu. Jelas tu rosak, baru kita memfarakah. Kalau sanksi, tak ada masalah. Masalah perangai pula, jumhur ulama kata sah kita ikut imam fasik. Faham tak? Sah. Sah ikut imam fasik. Tapi kalau ada imam yang tidak fasik, apa yang tidak fasik kita ikut. Imam fasik ni imam yang buat dosa besar. Jatuhnya imam masih rokok tu jatuh. Magnum corporation. Tiga keping jatuh. Ikan ekor tu imam. Contoh. Ini ekor ni judi. Judi ni dosa besar. Sekali buat jadi fasik. Bila dia rokok, jatuh nombor ekor atas jadok. Maknanya imam ni fasik main ekor. Nah. Tok Bilal pun kata, aku tengok tadi Tok Imam masih rokok jatuh nombor ekor. Ay, berat dah. Kata Tok Siok, weh, jangan kita kena husnuzon ni. Mungkin surat lain, surat lain kok. Dok Tok Bilal kata, saya kena tu nombor ekor. Saya main juga. Jadi walaupun jatuh-jatuh dalam heroin ke 5 kilo dari kocek ni. Nah, hukumnya sah ikutan. Yang tidak sah, imam kafir. Walaupun selepas salam, kena semayang semula kalau kafir. Kalau fasik, sah ikut. Bukan abdol itu. Masih sah lagi. Perangai ada molek tu imam, berahi cekat nawak. Nampak? Berahi curi selipar, patut tubik wiri awal. Curi kasut tu imam. Umpamanya. Nah, hukumnya masih sah. Yang tak sah tu imam kafir. Kafir ni, walaupun salam dah, kena khadar semula. Kerana kafir itu tidak mestur nampak. Tapi kalau mestur tersembunyi, tu imam tak ingat mandi junub, hukumnya sah, tak payah khadar. Lepas salam tu imam bangun minta maaf, hadirin, saya sebenarnya terlupa mandi junub. Tahu tak? Tu makmum kata, patut aku tengok air mani kat kain tu hidup. Tak ingat dah subuh Jumaat. Nah, hukumnya tu imam seorang kena khadar. Tu imam tak payah pengumuman. Kalau buat pengumuman tu imam bodoh. Nampak? Tapi kalau Tok Imam kafir, walaupun lepas malam salam dah, wajib kena semayang semula kerana kecuaian jemaah. Nampak? Assalamualaikum warahmatullahi. Bunyi belak. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita, Sami belu. Kena kotor semula. Dah boleh kalau begitu. Soalan seterusnya. Dan saya telah ambil wudu, tetapi dalam perjalanan ke masjid saya ternampak peha perempuan, betis perempuan. Batal dah wujud saya. Biar dia nak tanya, tak tahu. Nah, kita tak tahu dah, memang senang. Jadi dia tak tahu. Nah. Dia ambil wujud dah, lepas tu naik motor pergi masjid. Dapat traffic light, nampak orang puan pakai seksi skirt, nampak betis. Batal dah wujud. Jawabnya, batal wuduk awak jika masih awak tengok itu tertentuk. Ha. Dia tengok lamainya mesti hapung ketuk dulu. Ha, batal lah wuduk. Ha, jawab itu senang sikit. Faham tak? Sebab tu bila kita ngaji, ustaz baca dengar molek. Dia kata yang membatalkan wuduk empat perkara. Bila empat perkara ada berbilion-bilion lagi tak batal. Betul tak? Maknanya, kaedah ulama' ni cerdik. Dia sebut hak sikit senang. Takkan sebut hak banyak. Tak ada kitab. Dan yang tidak membatalkan wuduk itu ada 12 juta perkara. Tebal kitab. Betul tak? Dia sebut yang batalkan wuduk. Yang pertama, keluar suatu daripada kemaluan depan atau belakang. Yang kedua, tertidur, hilang akal, pengsan, pitam. Yang ketiga, sentuh perempuan, mazhab Syafi'i. Yang keempat, sentuh kemaluan. Empat perkara saja. Nah, jadi tak payah sebut yang tidak batal. Tak ada ulama' ni kata, dan yang tidak membatalkan itu, sentuh baisen, sentuh almari, sentuh lori, sentuh rumah, sentuh sudu, sentuh tikar, sentuh orang, sentuh kapek, sentuh macam-macam. Banyak kitab. 25 jilid, tak batal wuduk. Nah, jadi faham baik. Ada tak tengok betis batal wudu? Ada tak sebut? Tak ada. Tak batal. Nah. Soalan seterusnya. Ayah saya mati dah 5 tahun dah. Masalahnya adik-beradik saya bukan berebut harta, tapi sampai sekarang harta tu tidak dibahagikan, diuruskan. Adakah rupiah kata settle atau tergantung lagi anak tak urus harta? Siapa antara anak dia yang patut urus harta? Adakah abang yang sulung? Apakah hukum atas anak yang tidak menguruskan harta pemegang harta dengan segera? Saya buntu sebab dia nak uruskan diri pun tak reti. Arak ke abang sampai kelening, abang pula duduk jauh-jauh. Haa, ni keluarga baik. Keluarga lain rebut harta. Keluarga ni tak mahu cara ke harta. Tinggal harta berjuta-juta dengan tanah, dengan kebun. Nah, anak-anak dia saja tak bagi. Jawabnya, sunat dibahagikan dengan segera. Siapa yang tidak mahu ambil, baitul mal, sedekah, tabung jihad, perjuangan umat Islam. Biar selesai dengan segera. Dan kalau tidak dibahagikan lagi, guna hukum mayat, tak ada masalah. Yang jadi masalah, mayat tidak ajar anak-anak dia tentang harta pusaka. Bila mati, anak-anak berebut melakukan kezaliman sama sendiri, ayah berdosa di alam barzah. Faham? Eh? Melambat-lambatkan tidak menyebabkan terseksa mayat, tak ada masalah. Tapi makruh hukumnya. Biar selesai dengan segera. Nampak? Tak reti nak bagi, sekarang kita ada amanah raya. Nah, bagi kat dia, ni lah nama waris anak-anak, ni IC dia. Nampak? Upah penilai-penilai akan nilai apa semua, jual ke siapa, kontik konsultan, dia akan urut belaka. Dan kita malah nak urut. Nah, panggil abang nak kotak setiap IC, nak suruh ke amanah raya, biar diurus. Lepas tu amanah raya bagi dah, orang ni RM25,000, orang ni RM25,000, orang ni RM50,000. Ha, tak ambuh, sadaqah. Bagi kat masjid surah balas, biar selesai masalah. Dulu kita kena selesai sendiri dah. Demi ada satu jabatan, ada konsultan yang tolong uruskan. Itu pop di buat video. Soalan seterusnya. Boleh tak terangkan masuk hadis inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa yasbitu alaihi alkitab fa ya'malu bi'amali ahli nar fa yadkhuluha. Kenapa dalam surah Baqarah perkataan Ibrahim titiknya Ibrahim tak ada titik. Ustaz tahu tak kat mana saya boleh belajar ngaji kitab agama cara khusus macam budak pondok? Sebab saya puas dah cari tempat nak belajar kat area Selangor, tapi saya tak jumpa madrasah ambil budak umur sekolah menengah saja. Tapi saya ni student IPT kat sini, bohok duduk tempat orang tapi hati nak ke ilmu. Sampai lagi nak jumpa-jumpa lagi. Baik, dalam hadis ini seorang itu dia ni beramal ibadah, dekat dah dengan syurga, tiba-tiba akhirnya didahului oleh qada dan qadar Allah, ketentuan Allah, dia buat amalan ahli neraka masuk neraka. Faham tak? Kemudian seorang ini dekat dah dengan neraka, tiba-tiba terdahulu kehendak Allah, dia beramal dengan ahli syurga, mati masuk syurga. Jadi kita nak tanya, kita muskil mana gini, dia nak sampai dah kepada syurga bila nak mati buat amalan ahli neraka. Nak kabur kita ni dua. Yang pertama, ada kuasa di sebalik sana, kuasa Allah. Dia yang menentukan akan nasib kita. Faham tak? Satu, qada dan qadar wajib beriman. Masalah beriman bukan awak cakap, simpan dalam hati. Pegang sungguh-sungguh segala yang berlaku semua dengan kehendak Allah. Selamat, senang, pegang itu, cukup mudah. Faham tak? Semua dengan kehendak Allah, ketentuan Allah, dengan telah tertulis di sisi Allah, simpan dalam hati. Yang kedua pula, Allah beri kita pilihan. Faham? Diberi pilihan. Pilihan apa? Nak buat baik, nak buat jahat. Siapa yang keluar pada rumah, konar kanan, pergi jumpa, pergi disco, minum arak. Konar kiri, masjid. Makna diberi pilihan. Bila kita ambil pilihan konar ke disco, adakah kereta kita jam? Tak, tak. Kalau konar ke masjid, jam tak kereta? Tak. Kalau naik motor fikar, adakah kita konar pergi tempat berlina, dia akan pecah tiup motor? Pecah tayar? Tak. Konar pergi masjid, pecah tak tayar? Tak juga. Mana mugi ke sini pun sapa, ke kiri pun sapa. Nak pergi ke ibadat pun sapa, nak pergi maksiat pun sapa. Pilih sendiri. Dah tadi, hak tadi sekadar iman kita dah, sekadar yang berlaku ketentuan Allah. Tiba-tiba kita pilih buat maksiat, maka balik pada hak tadi, ini ketentuan Allah. Nampak dosanya aku padamu. Nah, mu lebih berkuasa pada aku. Tiba-tiba kita pilih di masjid kanan kiri. Nah, itu usaha kita, pilihan kita. Tapi balik, bukan hebat kita, telah ditulis oleh Allah. Itu orang beriman, ahli sunnah wajah. Cukup mudah. Faham? Dan macam sekarang ni kita ni, duduk dalam keadaan ahli masjid, tiba-tiba kalau Tuhan, jadi kita akhir ni jadi ahli masyarakat kuatnya. Tak adil lah Tuhan. Hei, jangan kata tak adil gitu. Tak adil Tuhan ni gini, kita dipaksa. Faham tak? Dipaksa dan Tuhan tulis dosa, baru tidak adil. Siapa yang dipaksa buat maksiat? Dalam syariah, dalam syariah, orang yang kena paksa tidak berdosa. Faham tak? Lepas tu Ammar bin Yasir, dia dipaksa mengucap kalimah kufur. Ambil lembing letak kat tekor. Kalau tak ucap kalimah kufur, bunuh. Dia pun ucap kalimah kufur. Nabi kata bagus. Nampak? Lain kali kalau orang ibu lembing pula, ucap kalimah kufur. Hati beriman kepada Allah. Ni orang yang dipaksa, tidak ditulis. Nampak? Ha. Jadi orang, kalau kita buat maksiat, awal-awal kita ahli ibadat, dah jadi ahli maksiat, adakah kita dipaksa? Atau kita yang pilih jalan yang itu? Kita pilih lah. Ha, kita pilih, kita tanggung. Sebab tu, fawani surah, wala baring, wala adik, wala isma'alaih. Barang siapa yang terpaksa, tak ada makanan, terpaksa makan babi, nak menyelamatkan nyawa. Nampak? Bukan dia sengaja dan tidak berlebih-lebihan. Fala isma'alai. Fala tu orang ngaji nahu duduk tempat jawab bagi. Famaniak turra. Maka barang siapa? Jawabnya, dia tidak berdosa. Fala isma'alai. Kerana tidak ada pilihan. Lain dia jalan-jalan lapor sangat, jumpa nasi bakar tikus sebelah, nasi lemak sebelah, dia pun makan bakar tikus. Itu terpaksa tak? Dah, sebab ada pilihan. Ni ada bakar je. Kalau tak makan mati, ada pilihan tak? Bila tak ada pilihan, fala isma'alai. Pegang itu sudah. Tak usah pergi dalam-dalam, kobok dan kodak, tak dam dengan motherboard itu. Faham? Eh? Lepas tu pecah motherboard, gila babi, jalan tepi rambau. Nah, jangan pergi dalam-dalam. Nabi larang bahas tentang qada dan qadar dalam dalam. Nah, ha, kita punya apa benda ni? Benda yang panggil hand pen drive. Pen drive kita 32 meg. Kita cocok dekat PC, kita nak install dalam tu software 15 gig. Masuk tak? Masuk tak? Dah masuk dia hang. Hang, tak gerak. Otak kita gitu kau. Kecil je 32 Mei. Nak bicara tentang qada dan qadar dah ya, otak kita. Macam mana ni Tuhan telah tetap batu dan batu beri pilihan budak. Dah secara. Jadi pendrive. Nampak? Nampak lah. Bahan di darah, jeng lagi. Nah, kita fikir ni, hak datang kita tak boleh fikir tu. Dah nak fikir qada dan qadar. Buana bini aku, tidur sebelah aku je. Dah senyum. Enwek senyum. Kita tak tidur lagi baca sahabat je. Mana mimpi yang benda pula bini aku. Tanya, bangun-bangun mimpi benda yang. Oh, mimpi ke sangwe lagu main papang losok. Padahal duduk sebelah kita. Faham tak? Dah tu boleh fikir. Dah down dah dengan akal kita. Dah khabak dan khadar, dah down. Lagilah tak down. Faham? Jadi umat ya. Akur kepada ketentuan Allah. Nah, kalau Tuhan tetap, ini kebesaran Allah Ta'ala. Tapi ingat, kita ada pilihan. Nah, in khaira, in khaira, in khaira, fa khairun, in syarra, fa syarun. Kalau pilih baik, balas baik. Pilih jahat, balas jahat. Kita ada 7 minit lagi. Dia nak mengaji agama, dia kata. Macam budak-budak pondok mengaji dia. Dia nak mengaji pondok agama, kita ada. Di Kelantan. Nampak? Umur berapa pun tak kira. Tapi masuk ikut budak-budak kalau tak pandai. Kalau tak reti nahu sorah lagi, umur 60, duduk kat budak 6 tahun. Main, lepas kalam. Faham tak? Ngapa matang di rumah. Tak ada masalah. Duduk pondok. Bayar pin RM5 sebulan api air. Faham? Makan dibeli sendiri, masuk sendiri. Nah, pagi kitab, pukul 10 kitab, 12 tengah hari kitab, 3 kitab, pukul 4 atau pukul kitab, malam pun kitab. Faham tak? Nah, nak pun dia. Quran ada, tafsir ada, nah, kiraah ada, nahu ada, sorah ada, makni ada, balaghah ada, usul tafsir ada, usul fiqh ada, nah, begini ada. Kalau nak takat nak amal diri kita, fardhu ain kuliah maghrib, da'yah duduk pondok. Kalau nak lebih lagi nak jadi ustaz apa semua, ngaji tak lagi, biar banyak. Nah, soalan seterusnya. Hukum sambut orang ikan hari raya agama lain adalah haram. Mengenai pula kalau kerja atau kerjaan kerjaan tersebut dipaksa membuat persiapan dan majlis tersebut dan dipaksa menghadirkan diri. Makna paksa ini diukur dengan senjata ataupun memudaratkan kesihatan. Itu dipanggil dipaksa. Nampak? Kalau arahan tidak dipanggil dipaksa. Ramai sangat orang tak faham makna paksa. Paksa ni ugut dengan senjata yang boleh menghilangkan nyawa atau menggugat kesihatan diri. Kalau begitu dipaksa. Contoh buah jabang ambil magnum. 0.55 buah tegak, mu kena buat persiapan. Tidak aku betul. Maka tidak haram. Nah, tapi ramai sekarang buat benda yang haram atas rasam buah suruh. Saya tak suka dengan buah-buah mu masuk neraka ni. Tak ada kira la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Haram maaf kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah. Soalan seterusnya, seorang imam telah terlebih rakaat masa sembahyang Isyak tapi makmum tak tegur, malah terus ikut imam. Di akhir rakaat dia telah baru dia sedar lebih rakaat, imam sujud sahwi. Salah saya sah atau tidak sembahyang imam dan makmum tersebut? Imam tersalah sembahyang subuh 3 rakaat contoh. Makmum tak sedar terus naik 3 rakaat. Kemudian lepas salam baru sedar 3 rakaat ataupun sebelum salam dia pun sujud sahwi. Jawabnya imam tidak batal. Yang batal ialah makmum yang sudah tahu imam buat lebih ikut juga. Maka makmum tu yang batal. Makmum yang tak ikut, yang tak sedar terus ikut kerana dia ingat masih dua juga, makmum itu tidak batal. Nabi kata, ju'ilal imam yuktamma bih. Dijadikan imam supaya orang ikut. Tapi pemana ikut? Pada yang disuruh syarak saja. Adapun sembahyang subuh 3 rakaat syarak suruh dah. Syarak dah suruh, maka dah boleh ikut. Yang disuruh ikut ialah imam buat yang syarak suruh. Contoh sujud sahwi bila terlupa, syarak suruh dah. Syarak suruh, wajib ikut. Naik 3 rakaat sembahyang subuh, agama suruh dah. Tak, siapa ikut batal sembahyang. Faham? Lepas tu sujud sahwi, makmum pula tak sujud. Batal semayang makmum. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, idza sajadal imam, imamu sahwa. Bila imam sujud sahwi, sajadal makmum. Kena sujud makmum. Wa illa batalak salatuhu. Makmum yang tidak sujud bersama imam, batal salat makmum. Faham? Lepas tu belajar, belajar, belajar. belajar beramal, belajar beramal. Nah. Ha. Bagaimana cara mendapat zuriat yang soleh? Tolong terangkan doa-doa yang mustajab. Dia bukan maknanya doa saja, tapi dia bermula dengan doa. Kita nak kahwin tu untuk dapatkan zuriat. Batu nak kahwin bukan nak buat nak tunai kehendak nafsu. Niat dia nak dapat zuriat. Nabi kata tujuan apa? Fa inni mukathirum bikumul umam. Aku bangga kamu ramai anak, maka aku jadi paling ramai umat. Faham? Ha, tujuan nak zuriat. Batu mulakan dengan perkahwinan. Yang paling berkat sekali mas kahwin rendah. Kita dah ambil dah situ, tapi nak anak soleh lah. Anak soleh mas kahwin 10,000, 15,000. Faham? Macam nak jual lori burung. Nak? Ha, tak kena. Nabi kata yang nak berkat mas kahwin yang murah. Kita dah ikut orang Rasulullah. Nak berkat tapi tak buat Rasulullah. Nak pakai orang ramai. Situ dah benda tu. Nah, lepas tu kahwin pula pelik-pelik bersanding dapat 5-6 belah jenis pakaian. Nak, belah situ, belah sini. Tak berkat dah situ. Ibu bapa pula kadang-kadang bukan nak cari pengantin pasangan anak. Nak cari pasangan untuk besar. Anak tak kenal tak apalah pasal besok besar ni kita kenal sangat. Dia kontraktor, mak pula, profesor, tak ada apa-apa. Nah, ini sadar. Nak cari pengantin, cari menantu. Bukan cari besar. Kita cari besar. Nah, ni kita tak kenal tak salah. Pasal kita dah pun kenal ayah dia. La ilaha illallah. Bukan ayah anak tu. Nampak? Situ tak kenal dah ni. Kahwin pula Allah dah tahu ke hukum akad. Lelaki pula luar pendek. Kata pun dia luar pendek tu. Dah menantu air lah tu lah. Air ingat Cina tidak bersikap. Boleh luar pendek kita ni buat menantu. Dah tu puan mana pula tu rambut kuning macam ke. Batang nyapu. Menantu air lah tu. Baru sambut menyatu semalam. Dah macam hatu menantu. Ini masalah. Macam mana nak dapat kebaikan? Nah, pak kali pak orang kali pak kali boleh anak pak orang anak pun tak reti lagi doa lima. Lepas tu semua bermula dengan agama. Masuk dalam bilik pengantin, solat dulu 2 rakaat. Solat sunat nikah. Lepas tu sujud syukur dapat pasangan suami isteri. Kemudian ambil tangan suami letak atas ubung-ubung. Nah, Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku minta denganmu kebaikan perempuan ini. Wa a'udzubika min syarriha. Aku minta berlindung denganmu ni kejahatan isteri aku ni. Pegang ubung-ubung. Ada. Batal ismayah. Patu dia tiung tangan kita mengucap 2 kalimah syahadah. Nah, baru comel. Kita dah buat kita, buatlah kita. Tanda. Nampak? Tengok pada lubuk janggut serung. Nikah tiung lalu. Nah, biar betul ikut sunnah. Leh ni batal ismayah dua depan orang. Oh, tiung pipi, oh, tiung dahi, oh, peluk depan tu imam. Tu imam mati bini. Leh, dia tengok. Tak. Jadi komang sepanah dulu. Apa amalan untuk murah rezeki? Rezeki memang nak suruh murah. Orang kapi, oh, dia kuat derma, kuat buat tabung tu, tabung ni. Kuat orang kapi. Setengah je lah. Maka ditanya kepada ulama, di antaranya Syekh Ibn Hajar Al-Haisami rahimahullah, rahimahullah ta'ala. Orang kafir ni yang kuat sedekah, kuat buat kebajikan, Allah balas tak di akhirat? Tak balas. Allah balas di dunia. Benda panjang umur murah rezeki. Faham? Beriki Badok tahun 70-an punya pelakon filem Hollywood lah. Nah, Tuhan dia beri umur panjang tua baru mati. Rupanya dia buka pusat kebajikan anak yatim dan anjing kucing yang terbiar. Tolong anjing kucing terbiar, derma anak yatim. Ada seorang lagi pelakon orang putih Kristian. Tak mati sampai sekarang 102 tahun umur. Dia bermula tahun 40-an itu zaman Jepun. Rupanya dia ni buat satu badan berjalan malam-malam di New York, di Los Angeles untuk bagi makanan dengan selimut orang miskin. Dia kafir. Panjang umur. Betul ulama jawab panjang umur. Orang kafir yang kuat sedekah. Dah tu kafir panjang umur murah rezeki. Dah kita hilang. Lebih lagi lah. Faham tak? Ha, tapi masalahnya kereta potong wajah RM50,000 tapi sedekah masjid RM1. Itu masalah. Nak spoiler Pak Adul ni. Stiker hak gambar orang kecil ni buka minyak RM9. Tapi masjid RM1. Tapi nak syurga Firdaus banyak cantik. Nah, ha, bergaduh kita. Ma yang kusyu malu min sadaqah. Dengar Rasulullah buat. Kita boleh buat hujah. Nah, Nabi kata tidak akan jadi kurang harta orang yang bersedekah. Maknanya Tuhan akan tambah. Kadang-kadang tambah harta, kadang-kadang tambah umur, kadang-kadang tambah benda-benda yang lain yang kita tak nampak kesihatan. Nah, sepatutnya kena lori minyak tu terbabah kaya pancik langgar kereta kita. Tapi kita cepat sikit langgar kereta belakang. 5 sekeluarga maut serta merta. Kita terlepas. Rupanya dulu masih kat Pandang Indah kita beri RM5. Tuhan selamatkan kita 10 tahun kemudian. Benda ni berlaku dalam kehidupan kita, kita tak sedar. Faham tak? Ini RM1. Buruk buluk RM1. Tak? Buruk dah binti RM1. Nah, ini masalah kita. Kali siapa yang nak kaya, maka banyak sedekah. Siapa projek banyak tak boleh, bisnes kurang menjadi, suruh kurang orang dah, banyak derma. Tu petua kita dah ajar daripada dulu sampai sekarang. InsyaAllah dia akan jadi senang semula. Setan kata kalau mu dah kurang projek, kau derma kau, kurang duit. Nampak? Asyaitan ya'idukumul fakra. Syaitan sentiasa dia ajuk kita, dia jek kita, dia cocok kita, kalau mu sedekah jadi kurang duit. Nabi kata tak akan jadi kurang dengan sebab sedekah. Kita nak ikut Rasulullah, nak ikut syaitan. Ikut syaitan. Faham tak? Ha, ingat siapa yang meniaga kurang laku, projek kurang jalan, ekonomi meruncing sekarang. Satu kaedah yang cukup terjamin. Bukan label berada jamin. Rasulullah jamin. Banyak derma, banyak sedekah. Faham? Ha, tak percaya buat. Kita teh dah. Mustajab. Faham? Pernah tak dengar? Orang yang murah hati bankrupt. Ada? Tak ada. Tapi kita ni tak faham. Kalau ngaji pondok jadi tak cukup makan, pelik-pelik sungguh. Haji dengar soal khabar, 2 pelajar pondok mati kebuluran. Ada? Ada. Apakah amalan itu tetap di jalan Allah, serta istiqamah dalam amalan? Dia nak amalan yang menyebabkan amalan dia istiqamah. Pelik juga soalan. Benda istiqamah ni benda berat. Faham tak? Benda berat ni kita tak rok nak buat. Melainkan dengan nusrah, dengan pertolongan. Batu doa adalah saiful mukmin. Senjata kita doa dulu. Minta dengan Allah dulu, minta. Kita ni ada kekuatan. Yang kedua, amalan kita jangan overload. Jangan lebih nak tiru-tiru orang. Dengar Tok Guru ni, dengar kelebihan ni, 1,000 kali tahlil sebelum tidur, 7,000 bangun pagi, kita nak tiru. Tak boleh. Kita pakat korporat, korporat. Pakat constable, constable. Sikit tak apa. Walau kana qalila, yuhibbullah. Sekalipun sedikit, Tuhan kasih. Malam nak tidur, kita baca 10 kali istighfar. Tak apalah, sepanjang malam. Okey tak? Satu minggu 2 rakaat dia tahajud. Alhamdulillah setiap minggu dapat 2 rakaat. Ni balik daripada pupuk semangat khusus. Pondo tiap-tiap malam 20 rakaat, 18 rakaat tahajud. 3 minggu tak kejut dulu. Ha tak? Apa? Dia semangat je sekejap saja. Nak beratus-ratus rakaat. Wirid ni Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Tak tengok TV 3 hari. Pelik ayo bagus ayo. Oh, baru balik pupuk semangat. Nak masuk hari ke-8 depan sekali Undertaker lawan Stone Cold. Faham tak? Ha, tak apa gitu. Slow tak apa, tapi steady. Nah, slow and steady. Baca satu surah yang nak tidur, Al-Waqi'ah. Tak perlu banyak, tapi setiap malam. Nah, setiap hari dia derma RM1 saja. Bukan 1,000 sejuta, tapi setiap hari. Tak pernah miss, tak ada masjid, cokek. Soalan seterusnya, kita ada 2 minit setengah lagi. Dalam solat boleh telan air liur tak? Ha. Jawabnya batal dalam solat kita telan air liur yang diletak di dalam kolek. Batal tak? Batal. Air liur kita tengah semayang, kita jubur dalam kolek tengah semayang minum. Batal lah. Yang tak batal ailio dalam mulut. Ailio kita ni bawah lidah. Akak lidah dia ada lubang. Lubang tu keluar ailio. Balik sekarang tengok cermin. Tuhan jadikan supaya mulut lidah kita langit dengan pipi kita tak pecah. Dia kena lembab. Kita tak dengan air mata. Faham? Ha. Jadi dalam puasa pun tak batal. Dalam semayang tak batal. Puasa kita pagi tu kita tak ludah. Dari 28 kita taruh pampenuh. Sampai pukul 6 petang, telang, tak batal. Semayang pun tak batal juga. Yang kata batal, ada darah bersama ideo, telang. Ada nasi dengan ideo, telang. Ha. Ideo kita hebat. Sebab tu, kena kaji diri kita sendiri. Ideo kita duduk dalam mulut, suci. Mulut ke mulut, suci. Mulut ke lantai, mulut ke pinggang, masuk balik, kotor. Ha, tu ideo. Dalam mulut, kita telang. Hukumnya harus. Ludah dah atas-atas ambil mula dengan sudu buah dalam sudu minum balik haram. Nabi ludah dalam mulut Ibnu Abbas. Nah, ulama-ulama kiai-kiai tutup guru ludah mulut budak-budak. Nah, untuk beri berkat ilmu. Ulama kata boleh. Yang tak boleh ulama tu ludah dalam mangkuk dulu suruh orang hirup haram. Faham? Bahaya selagi tidak jatuh pada satu tempat, dia tidak menjadi kotor. Faham? Tidak haram. Jadi orang kahwin dah. Eh, kahwin ni. Hiung dah bini. Hiung dah. Dah kena dah idea dia. Kena dah. Eh, maju sangat. Eh, tertelang dah. Ada tertelang. Ada ke? Ha, tu dah haram. Pasal tak jatuh. Yang haramnya idea bini kita ludah lula pinggang, kita ludah tasmin tu badi, jadi jilat. Baru haram. Nah, ha, tu kelebihan idea. Kalau kita berdehen batal tak solat. Berdehen ni menurut kau yang muktamad. Kita tak boleh nak baca Maliki Yaumiddin ini lekat tekuk. Kita pun baru Maliki Yaumiddin ini hukumnya tidak batal. Kerana untuk bacaan yang rukum, bacaan yang sunat batal. Pendapat yang kedua, semua bacaan tak batal kalau kita berdehen. Ini hukumnya khilaf jadi rahmat. Kita nak baca Rabiul Fili tu sunat ni tapi lekat tekuk. Maka tidak batal. Yang batalnya berdehem dengan sengaja. Tengah tayak, nampak awet lalu, buat gitu. Ha, tu batal. Lek. Ha. Boleh tak solat dalam air pakai scuba diving? Ha. Jawabnya tak kira. Dalam air atau darat atau udara, soh. Sebab tu dia ada syarat sah dan syarat sah rukum. Syarat sah semayang, syarat sah rukum. Syarat sah rukum seperti syarat sah sujud. Sujud ni mesti dahi tidak berlapik. Tangan tak apa berlapik. Ramai orang dia salah faham. Hidup pala dia kata tangan tak boleh berlapik. Tak apa tangan, dahi tak boleh berlapik. Tangan ni sebelum semayang kita pakai sah tangan doktor. Tak apa ni semayang. Tak sah sah tangan doktor. Tu imam pakai sah tangan welding. So. Atau sah tangan orang tengok bola. Kata gitu. Nampak tak? Tak ada masalah. Yang tak boleh berlapis dahi. Dahi tutup dengan piuk. Dahi tutup dengan sokok. Dah sokok je kekeo tinggi. Tergelak lah. Tak kening. Kena atas sokok. Tak sah. Faham? Baru bagi haji. Tak pandai nak ikat segebang. Ikat sampai atas kening. Gitu duduk segebang. Tak sah lah pasal tak kena dahi. Maka kalau mu sujud model, tak timbul, lutut sujud anggota duduk atas pasir, maka sah lah sujud. Maka kalau mu scuba diving boleh tak sujud tujuh anggota? Tak boleh, tak boleh. Sebab apa? Sebab jadi timbul. Tengok dulu, boleh tak naik atas kapal, atas dek semayang macam biasa? Tak boleh. Pasal naik atas ni orang nak tembok, nak bunuh. Sah semayang dalam air. Tak saja-saja nak semayang dalam air, boleh. Cukup segala syarat macam atas darat, baru sah. Tak, sebelah tangan timbul, kaki timbul sebelah, tidak sah. Kerana boleh naik atas dek. Ah, yang boleh ni, darurah saja. Soalan yang terakhir pada tengah hari, insyaAllah kita akan jawab yang baki-bakinya pada lain kali pula. Kalau rezeki dah ditentukan sejak kita berusia 4 bulan lagi dalam perut ibu, adakah jika kita memalukan melakukan maksiat, rezeki itu akan ditarik balik? Jawabnya, masalah rezeki ni, masalah pemberian. Bila ditetapkan 4 bulan dalam perut, bukan masa itu ditetapkan. Ditetapkan azali. Cuma masa itu disuruh tulis. Faham? Bila 4 bulan kita duduk dalam perut, dalam hadis kata malaikat, Allah kata pada malaikat, uktub rizqahu, tulis rezekinya, wa amalahu wa umrahu, tulis pekerjaan dia apa, tulis umur dia berapa. Bukan Allah baru tahu rezeki dia situ, tak, malaikat tulis pada masa itu. Allah tahu awal lagi. Lepas tu kalau kita buat maksiat, adakah boleh ditarik balik? Nampak? Jawabnya tadi, dia kata qada dan qadar, tak sedang nak fikir. Benda telah sedap tapi Tuhan boleh tarik balik. Tak faham dah? Tak faham sudah. Situ saja. Kita kena beriman. Allah telah tetap tapi Allah boleh tarik balik. Kita hanya perlu imani saja. Kita tak perlu kaji macam mana nak faham. Kerana kita tak akan faham. Kita macam pendrive yang 24 meg, 32 meg. Nak isi barang 50 giga. Tak boleh. Faham? Cuba juga akan pening, hilang ingatan. Tak mampu kita. Ingat mudah je. Allah telah tetapkan belaka, tapi jangan terhaka kepada Allah. Allah boleh tarik balik. Dalil, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam ayat kata, Allah tidak akan tarik balik nikmat yang diberi kepada satu kaum sehingga kaum itu tidak bersyukur, lalu Allah menarik balik nikmat tersebut. Dalil Tuhan tarik balik ni yang berlaku dalam diri kita. Dari hujung rambut sampai hujung kaki kita dalam nikmat. Terang. Mata boleh melihat nikmat. Sampai masa Tuhan tarik balik. Kadang-kadang tarik balik dengan sebab Allah. Tapi Tuhan yang tarik. Kadang-kadang dengan sebab dia tidak bersyukur. Kadang-kadang tu adalah kekayaan. Kaya sangat lupa pada Allah. Allah tarik balik. Sekarang sudah jatuh miskin. Padahal tetap dah. Dah tetap dah. Memang dia kaya sekejap. Akhirnya jatuh miskin. Faham gitu sudah. Jangan masuk pekerjaan bidang pentadbiran kerajaan Allah. Kita tak mampu. Nah, dan jangan kita duduk kaji. Kita kaji diri kita ni. Kenapa Tuhan beri mata, beri kesihatan, beri makan, beri minum, beri kereta, beri bini, beri anak, beri laki, beri pekerjaan, beri duit. Tapi masih bodoh dengan ilmu fiqh. Jahil ilmu syarak. Dah reti tapi Quran. Dah ingat hadis Nabi. Berapa jahat sangat aku ni. Hak tu kita kaji. Faham? Soalan yang terakhir. Tadi akhir dah. Ni akhir dah puluh. Soalan yang pendek-pendek. Last kali, insyaAllah. Saya, isteri saya kerja di Selangor. Saya berasal dari Jeretih, Terengganu. Manakala isteri saya di Kelantan. Kampung datuk saya di Dungung, Terengganu. Saya pula ada tanah di Dungung. Isteri saya ada tanah di Kelantan. Oleh itu, ada kemungkinan bila berada nanti, saya isteri akan menghabiskan hari tua di Dungung atau di Kelantan. Kami rancang. Tapi sekadar kemungkinan. Oleh itu, bolehkah saya jamak kosong jika saya balik ke Dungung, rumah datuk. Atau rumah Kelantan, rumah bapak mertua. Atau kubang kriang, mana satu saya boleh. Dengar molek-molek. Masalah ni mudah sangat. Dia nak jamak kosong boleh ke tidak, tak kait dengan rumah kita atau rumah orang. Rumah ni kita beli ataupun menyewa, tak ada. Dia kait kita ni musafir atau mukim. Kalau kita ada rumah banyak, katakan kita ada 10 rumah. Rumah mana kita tinggal? Oh, rumah kita tinggal sini di Pandan Indah. Dah 9 lagi kita pergi sewa ke orang. Jadi kita pergi rumah hak 9 lagi, kalau cukup jarak, boleh jamak kosong lah. Walau rumah tu nama kita, kerana kita tak tinggal situ. Rumah ni bukan hak kita tinggal, bukan rumah kita, rumah sewa. Nak, tak boleh jamak kosong kerana kita tinggal sini. Jadi kalau rumah ipar, rumah mertua mu di Kelantan, sekarang ni mu duduk sini ke tempat tinggal ke tinggal rumah mertua? Tinggal di Pandan Indah, Kuala Lumpur. Jadi balik rumah mertua, kalau 3 hari dan ke bawah, boleh jamak kosong. Pasal bukan tempat tinggal. Tapi kalau kata ada dua tempat tinggal, contoh dia ada dua isteri atau dia ada 4 orang isteri, maka setiap rumah tak boleh jamak kosong. Faham? Kerana balik ke rumah sendiri. Kerana pak-pak tu dia gila duduk, dia panggil orang yang ada beberapa tempat tinggal. Faham? Bukan tempat tinggal sementara, tempat tinggal dalam setahun. Tempat tinggal sementara tak kira nampak rumah kawan 2 hari tempat lain. Nampak tak? Jadi kalau dia kerja di Kuala Lumpur, lepas tu balik di Terengganu, dia duduk dua-dua. Di Terengganu pun rumah dia juga, sini pun tempat tinggal dia juga. Dia duduk. Dua-dua tempat tak boleh jamak kosong. Walaupun nak mari sekejap. Seminit je tak boleh. Kerana balik ke rumah sendiri. Faham tak? Dia juga nak balik rumah dia dulu, rumah tok dia di Dungung. Sekarang duduk Kuala Lumpur. Nak balik Dungung, rumah tok, tak ada masalah. Yang tak boleh rumah tu, rumah kita juga. Selangor duduk, Alustor duduk. Dua-dua. Bini tua di Selangor, bini muda di Alustor. Dua-dua rumah kita. Faham tak? Tapan mana-mana dua rumah. Haram jamak kosong tempat tinggal sendiri. Tapi kalau tok kita, rumah abang kita, rumah kita dulu. Dulu kita duduk di Kuala Lumpur, beranak sini. Sekarang kita menginap di Johor. Dah kerja di sana. Faham? Balik ke rumah sendiri, tanah air kita pun boleh jamak pasar. Kerana kita tidak lagi tinggal di tanah air kita. Sekarang kita sudah tinggal di Johor Baru. Faham? InsyaAllah kita akan jawab yang baki-bakinya lagi. Apabila kita dipertemukan pada lain kali. Mudah-mudahan jawapan yang kita beri telah memberi kefahaman dan untuk mudah kita amalkan. Dan kita ucapkan sekali lagi tahniah kepada Jawatan Kuasa Masjid Al-Azim kerana mengadakan program sehari pada hari ini. Dan mudah-mudahan kesusahan, kelelahan kita menghadirkan diri, para-para ustaz yang hadir, para imam, para bilal, semuanya mendapat keberkatan dan ditulis di dalam buku amalan kita sebagai satu amal soleh untuk kita lihat keuntungannya pada hari kita bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqin ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'na syakiyyan wa la mahruma. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.